kenang dia dalam khayalan senja, dengan hati gembira dan pandangan mesra. Pernah sama berjanji saling kan menepati, bersulang kasih mesra tiada kan berpisah. Bersulang kasih mesra tiada kan berpisah. Rasa putus asa, hidupku merana, rasa putus asa.